hafizahullah ta'ala membagi tiga macam kesabaran. Yang pertama, sabrun ala ta'atillahi hatta yu'addiha kamilah au qaribah minal kamal. Sabar, seseorang bersabar di atas ketaatan kepada Allah hingga ia mampu menunaikan ketaatan itu secara sempurna atau mendekati kesempurnaan. Hal ini disebutkan, dinukilkan oleh beliau hafizahullah ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sabar menjalankan ketaatan hingga ia menjalankan ketaatan itu sesempurna mungkin atau mendekati kesempurnaan adalah merupakan bentuk macam kesabaran yang paling tinggi menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena seseorang yang dalam melaksanakan ketaatan ketika tidak disertai dengan kesabaran, maka apa yang ia jalankan dari ketaatan tersebut tanpa diiringi kesabaran bisa kemudian memutus amalan ketaatan tersebut. Dengan kata lain, ia tidak lagi menjadi orang yang istiqamah di atas ketaatan tersebut. Karenanya sangat penting bagi seseorang yang tengah menjalani ketaatan agar ketaatan itu terus-menerus berkesinambungan ia tunaikan, yaitu dengan tetap bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka macam kesabaran ini adalah macam kesabaran yang senantiasa ditunaikan oleh orang-orang yang telah diberi keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kesabaran yang kedua, sabrun an ma'siyatillahi hatta yatajannabaha, yaitu sabar dari melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga ia menjauhi, hingga ia meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang bersabar hendaknya ia berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan. Artinya, kemaksiatan yang ia tinggalkan manakala tidak ia sertai dengan kesabaran, kemaksiatan itu akan bisa terulang kembali. Karenanya seseorang yang mencoba untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan itu harus disertai dengan kesabaran. Orang yang ingin berhenti merokok, kemudian ia hentikan rokok itu, tanpa kesabaran ia akan tergugah kembali untuk kemudian mencoba-coba merokok lagi. Begitu mencium bau asap, terbangkitkan lagi selera merokoknya. Kalau tidak diiringi kesabaran, sabar dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya ia akan terjatuh kembali kepada perbuatan maksiat itu. Waliyadzubillah. Bentuk kesabaran yang ketiga, as-sabru ala a'darillah, sabar atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu tentu ada hikmah, segala sesuatu tentu ada kebaikan di balik segenap takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita masing-masing. Tinggal masalahnya kepada kita bagaimana menyikapi sabar tersebut. Karena sesungguhnya dengan macam-macam sabar ini kita bisa memberikan satu bentuk penilaian. Ketika kita menjalankan ketaatan berarti harus ada sikap sabar. Ketika kita berupaya meninggalkan sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah berarti harus sabar. ketika ada takdir-takdir, ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengenai dirinya, berarti harus sabar. Semua itu akan dihadapi di dalam kehidupan ini. Dan tanpa kesabaran, maka akan memberikan dampak yang sangat negatif bagi diri seorang hamba. Oleh karena itu, penting bagi kita, apakah kita berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sikap sabar itu tetap diperlukan agar ketaatan itu berlangsung terus menerus. Manakala kita ingin meninggalkan, mencegah berbagai kemaksiatan, maka itu pun harus disertai dengan kesabaran. Demikian juga ketika takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan-ketetapannya menimpa kita, maka itu pun harus sabar. Dengan kata lain, kesabaran itu harus senantiasa ada. Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh para anbiya, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga telah ditunjukkan keteladanan kesabaran ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu saja para ulama juga memberikan contoh keteladanan yang baik di dalam hal kesabaran. Di dalam perjuangan dakwah kita bisa melihat sosok seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di dalam perjuangan dakwah kita bisa melihat, meneladani kesabaran Al-Imam Ahmad rahimahullah. Selama 3 dekade kekuasaan, kekhalifahan, beliau terkurung di dalam penjara. Beliau dianiaya, disakiti, dicambuk tubuhnya, disiksa. Kesabaran dalam menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam mempertahankan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Di tengah berbagai opini, berbagai keyakinan yang ditebarkan, bahkan didukung oleh penguasa yang menyebutkan Al-Quran itu adalah makhluk, Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap mempertahankan pendapatnya, tetap mempertahankan keyakinannya, tetap mempertahankan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Walaupun ia harus meringkuk di dalam penjara, walaupun ia harus menghadapi sekian banyak siksaan, deraan, cambuk yang menyakitkan tubuhnya, tapi itu tidak lantas kemudian menjadikan pendapat dan pendiriannya berubah. Bahkan kesabarannya pun diuji ketika para fuqaha Baghdad datang kepada beliau agar beliau menggerakkan massa untuk kemudian melawan pemerintah, melawan penguasa. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak kemudian lantas tersulut dan kemudian menggerakkan massa untuk kemudian melawan penguasa. Ini bentuk ujian dari kesabarannya. Tidak semata-mata ujian dalam bentuk fisiknya yang dipenjara. Tidak semata-mata ujian dalam bentuk fisiknya yang disakiti. Tapi ujian itu datang justru dari orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang dari kalangan fuqaha. Ujian terpancing atau tidak. Subhanallah, sedemikian berat mihnah yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Manakala kita membaca kisah-kisah yang demikian, mungkin kita akan meneteskan air mata. Betapa berat perjuangan para ulama terdahulu. Dan betapa indahnya kesabaran yang beliau tunjukkan kepada kita untuk kemudian kita teladani. Dan sungguh, mampukah kita ketika menghadapi situasi-situasi yang demikian? Sementara sedikit saja situasi itu berubah, kita rasakan kita sudah tersulut emosinya. Kita tersulut untuk kemudian mengungkapkan amarahnya. Kita tersulut untuk kemudian mengucapkan kata-kata dari lisan kita yang tidak sepatutnya. Padahal hanya sebuah peristiwa yang ringan. Belum peristiwa yang sebesar dialami oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sedemikian banyak bertebaran kisah-kisah para ulama yang sedemikian sabar menghadapi berbagai kesulitan di dalam dakwah. Maka benarlah apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang menyebutkan butir keempat dari prinsip-prinsip yang harus difahami, dipelajari oleh seorang muslim yang akil balik. Selain dia harus berilmu, selain dia harus mengamalkan ilmu tersebut, selain dia harus berdakwah, ad-da'watu ilaih, juga yang keempat yang tidak kalah pentingnya, yaitu beliau berpesan as-sabru 'alal adzafi. Mengaitkan faktor kesabaran ini untuk kemudian seseorang bisa menunaikan proses berilmu, untuk bisa menunaikan proses beramal dengan ilmu yang ada pada dirinya, untuk kemudian seseorang bisa memproses dakwah, melakukan tindakan-tindakan di dalam dakwah. Dakwah menyeru, ad-da'watu ilallah, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru segenap manusia agar berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu dipesankan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan kalimat sabar saat menghadapi rintangan, sabar saat menghadapi kendala, sabar saat menghadapi ujian. Ujian menuntut ilmu tentu ada, ujian mengamalkan ilmu itu sendiri tentu ada, ujian ketika mendakwahkan ilmu yang sudah ia yakini, sudah ia fahami, tentu ada. Dan semua ujian itu harus dilalui dengan kesabaran. Mau berdakwah, istrinya sakit, bimbang. Mau berdakwah, anaknya panas, demam. Ya. Ujian. Ya. Mau berdakwah, ya, dapat WA pesanan barang, aduh, ya. Ini kalau dakwahnya digantikan dulu, kita layani dulu pesanan bagaimana ya? Ya. Ujian sedemikian besar, ujian selalu ada menghadang kita, ya. Dan ini adalah merupakan bentuk sesuatu yang harus kita sabari dengan. Ya, dengan sikap yang benar-benar sabar, ya. Dan tentu saja, ya, manakala kita bergaul dengan relasi yang sekian banyak orang, itu pun akan menguji lagi kesabaran kita, ya. Di tengah kanan kiri kita, istri kita, anak kita, itu pun sudah merupakan ujian yang harus kita lalui dengan kesabaran. Bahkan mungkin keadaan sikap kita sendiri harus dilalui dengan kesabaran, ya. Ditambah lagi keadaan tetangga, ya. Ditambah lagi dengan keadaan relasi bisnis, relasi pertemanan, dan lain sebagainya. Yang intinya bahwasannya kita tidak bisa meninggalkan, ya, sikap menanggalkan sikap sabar ini harus senantiasa ada pada diri kita. Maka agar kesabaran itu kokoh pada diri kita, perbanyak kita membaca kisah-kisah para ulama, ya, terkhusus kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rasul yang diuji dengan anak-anaknya. Ada rasul yang diuji dengan istrinya. Ada rasul yang diuji dengan kaumnya. Dan sekian banyak ujian. Itu semua menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Demikian juga para ulama. Ada yang diuji ketika ia mencari ilmu, saat mencari ilmu. Ujian-ujian itu manakala kita baca kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para ulama sebelum ia mendapatkan predikat ulama. Ia menuntut ilmu, ujian menuntut ilmu bagaimana dihadapi atau dialami. Ujian-ujian itu sedemikian besar. Ada yang sampai memesan makanan atau menyiapkan makanan sampai tidak termakan. Disebabkan karena sedemikian ihtimamnya kepada ilmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Manakala kita menelaah, membaca uraian-uraian, kisah-kisah dari para rasul, para anbiya, para ulama, orang-orang terdahulu dari kalangan salafunas saleh dalam hal kesabaran, maka mudah-mudahan kisah-kisah itu mengokohkan sikap sabar kita. Lah bagaimana kita supaya bisa membaca itu semua? Ya tentunya kita harus belajar. Kalau kita mau membaca sendiri berarti kita harus memiliki buku-bukunya. Tapi kalau beli buku sendiri terlalu mahal, anggarannya terlalu besar. Ya harus ta'awun. Ta'awun mengadakan buku-buku itu supaya ada maktabah. Supaya dengan maktabah itu kita bisa membaca secara waktu yang ada pada, sesuai dengan waktu yang ada pada kita. Dan seterusnya. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kesabaran itu semakin Allah kokohkan di dalam kita. Dan sikap sabar ini sangat penting di dalam meniti kehidupan ini. Banyak orang yang tergelincir, terjatuh, terperosok, terjungkal karena tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Apalagi hidup di tengah ganasnya gaya hidup ibu kota. Itu banyak menjadikan para da'i kemudian tergiur. Mau ngisi ta'lim harus pasang tarif dulu. Dihitung dulu ongkos akomodasinya, nginapnya di hotel mana. Nanti amplopnya berapa. Jangan sampai tekor. Kalau orang Bogor tekor enggak apa-apa. Orang Bogor, orang-orang Bogor. Najan tekor asal kasohor. Tapi itu sesuatu yang jelek ya. Jangan ditiru. Sabar. Gaya hidup ibu kota banyak menjadikan orang kemudian terjungkal. Tidak tahan menghadapi godaan-godaan. Bagaimana enggak tahan, niatnya jadi berubah. Langis si khutbah Jumat. Bisa sampai sekian ratus ribu, bahkan juta. Ngisi tausiah sebelum buka puasa cuma beberapa menit, amplopnya tebal. Bukan karena amplopnya banyak, isinya yang banyak. Bagaimana gaya hidup ibu kota seperti ini tidak mempengaruhi keadaan kepribadian para da'i? Maka kalau tidak sabar menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dakwah yang tadinya menjadi cita-cita luhurnya bisa berubah. Bisa berubah. Karena pola hidup, gaya hidup ibu kota. Wah, gak keren kalau ustadz ngisinya gak bawa mobil. Lihat gaya hidup. Malu, ustadz kok masih naik roda dua, roda duanya di kayu lagi, bukan starter otomatis. Gengsi. Yang seperti ini akhirnya menjadi berubah sikap mentalnya. Ya. Walaupun dengan pakai roda empat, dia harus hutang sana sini. Ya. Ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti lantas kita tidak boleh menggunakan itu. Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Mohon maaf Ustaz Mubarak ya, baru beli mobil. Bukan itu. Bukan itu. Tapi sampai ada yang berubah gaya hidupnya. Ya. Akhirnya menerima pesanan-pesanan dakwah dengan kalkulasi untuk ya, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan. Artinya untuk ya nyaur utangnya itu. Astagfirullah. Wa'atubu ilaih. Kasihan yang seperti ini. Maka dalam menjalankan dakwah, apa yang diwasiatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as-sabru alal adhafi. Ya, sabar. Faktor kesabaran itu sangat penting. Faktor kesabaran itu sangat penting. Ya, di dalam menghadapi berbagai kendala. Ya, menghadapi berbagai macam kesulitan. Dan semua ini tentu harus dilandasi dengan sikap sabar. Dan dengan sikap sabar, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sikap-sikap sabar ini mendatangkan pahala, menjadikan kita meraup ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit kajian kita pada malam hari ini bisa mendorong kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Beramal, berbuat ya, dengan lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk dari orang-orang yang masuk dalam kalangan minas sabirin. Orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang penyabar. Di dalam menghadapi berbagai macam rintangan. Rintangan hidup, rintangan menghadapi sulitnya ma'isha, rintangan sulitnya menghadapi perilaku anak-anak, perilaku tetangga, perilaku orang-orang dekat kita. Sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan dalam dakwah dan dalam segi kehidupan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah tetap meneguhkan keimanan kita, meneguhkan kesabaran kita dengan taufiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.